Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جمع جمع رحمكم الله, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan taufiknya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga di kesempatan hari yang mulia ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk melakukan sebuah ibadah besar, syiar dari syiar-syiar Islam. Demi Allah, kalau bukan karena keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak akan mampu melakukan hal ini. Kita tidak akan mampu melakukan salat. Demikian juga kita tidak akan mampu melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, niscaya kalian akan mengikuti langkah-langkah syaitan kecuali sedikit, segelincir di antara kalian. Maka sudah sepantasnya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Nabi alaihi salatu wassalam uswah hasanah, teladan yang baik bagi mereka yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan dia berzikir, mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Ayuhal muslimuna ibadallah, oleh karena itu merupakan sebuah keberuntungan dan kebahagiaan yang besar di saat seorang hamba dia menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam teladan dalam seluruh amaliyahnya, menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam teladan dalam ibadahnya, teladan dalam akhlaknya, demikian juga teladan di dalam hal muamalah kepada sesama manusia. Oleh karena itu Imam Syatibi rahimahullah mengatakan, beliau menyebutkan bahwa di antara tanda keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba adalah muwafaqatus sunnah fi kulli af'alih, dia senantiasa mencocoki sunnah Nabi dalam seluruh perbuatannya, dalam seluruh amaliyahnya. Maka dari sini masyarul muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa sebaik-baik teladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam segala hal, termasuk teladan di dalam memberikan perhatian kepada umat, memberikan perhatian kepada manusia. Semua pihak mendapatkan perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semua manusia mendapatkan perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anak-anak kecil, mereka mendapatkan perhatian dari Nabi. Demikian juga mereka para pemuda juga mendapatkan perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Para wanita, orang-orang tua tidak lepas dari perhatian Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan al-hayawanat, hewan-hewan pun mendapatkan perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ayuhal muslimun ibadallah, di antara yang mendapatkan perhatian adalah mereka para pemuda. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita memberikan perhatian kepada mereka para pemuda dengan perhatian yang baik, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan perhatian kepada mereka. Sebuah negeri, sebuah masyarakat tidak mungkin selamanya akan dipegang oleh mereka orang-orang tua. Demikian juga dakwatu ilallah tidak mungkin selamanya akan diemban oleh orang-orang tua. Mereka semua akan meninggal. Mereka semua akan meninggalkan dunia ini. Kemudian itu semua akan diemban, akan dipegang oleh generasi setelahnya. Mereka adalah para pemuda. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan di dalam ayatnya, وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Sesungguhnya hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita jalani, itu ibarat roda yang diputar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pergilirkan di antara manusia. Mereka semua pemuda, sekarang ini di bawah, suatu saat nanti mereka akan tampil di atas. Mereka ibarat tumpuan harapan di masa yang akan datang. Mereka lah yang akan membawa panji Islam. Mereka lah yang akan melanjutkan dakwah tauhid. Mereka lah yang akan menyebarkan sunnah. Dan mereka pula yang akan meneruskan perjuangan orang-orang tua mereka. Semua ini akan terwujud, ma'asyiral muslimin, manakala kita benar-benar memberikan perhatian kepada mereka, memperhatikan pendidikan dan akhlak mereka. Tentu semua ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan, dan membutuhkan perhatian yang besar dari kita semua para orang tua. Terlebih di zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbagai macam fitnah mengancam mereka, berbagai macam kerusakan mengancam mereka. Kerusakan pada akidahnya, kerusakan pada akhlaknya, kerusakan pada kepribadian dan masa depan mereka. Maka orang yang paling berperan dalam hal ini adalah kedua orang tuanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh generasi yang soleh akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat, terkhusus adalah kedua orang tuanya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyatakan, idza matal insanu inqata' amaluh illa min thalath. Apabila seorang itu meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali dari tiga perkara. Di antaranya kata Nabi, min waladin salih yad'ulah. Di antaranya adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, namun sebaliknya, tatkala kita tidak memberikan perhatian yang baik kepada mereka, kita tidak memperhatikan pendidikan dan akhlak mereka, sebuah kerugian, sebuah kerusakan yang kita khawatirkan pun akan terjadi, wal'iyadu billah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis-hadis beliau nampak jelas Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perhatian yang sangat kepada mereka. Barang siapa yang membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan mendapatkan bagaimana perhatian Nabi kepada mereka para syabab, para pemuda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, memberikan sebuah wasiat, sebuah nasihat yang begitu indah kepada sahabat Ibnu Abbas, padahal ketika itu beliau masih belia, masih belasan tahun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai ghulam, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan senantiasa menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Sebuah nasihat yang begitu indah, sebuah pendidikan yang begitu indah, menanamkan tauhid pada jiwa-jiwa mereka, para pemuda dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebuah nasihat yang serupa. Nabi alaihi salatu wassalam berikan kepada sahabat Ibnu Umar, pada saat itu umur Ibnu Umar adalah 12 tahun. Kata Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wassalam memegang kedua pundakku. Dia pun mengatakan, "Kun fid dunya ka annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang yang asing dan seperti orang yang melakukan perjalanan safar. Kemudian sahabat Ibnu Umar pun mampu mencerna nasihat ini dengan baik. Kemudian dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiris sabah." Apabila engkau berada di sore hari, janganlah engkau tunggu di pagi hari. "Wa idza asbahta fala tantadiril masa." Apabila engkau berada di sore hari, janganlah engkau tunggu di pagi hari. "Khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakan hidupmu sebelum datang kematian kepadamu. Sebuah wasiat, sebuah nasihat yang begitu indah masyarul muslimin diberikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada para pemuda dari sahabatnya, yang ini bisa menjadi pegangan mereka dalam hidupnya. Demikian juga masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk perhatian Nabi alaihissalatu wassalam kepada mereka para pemuda, Nabi alaihissalatu wassalam memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab kepada mereka, adalah Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat sahabat Usama ibnu Zaid yang ketika itu masih belia untuk memimpin sebuah pasukan perang yang besar. Padahal dalam pasukan itu ada kibarus sahabah, ada sahabat Abu Bakar. Hal yang serupa juga dilakukan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab. Beliau memasukkan sahabat Ibnu Abbas di dalam majelis musyawarah mereka. Padahal umur beliau ketika itu masih belasan tahun. Padahal di dalam majelis tersebut ada syuyukh, ada orang-orang tua dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ayuhal muslimuna ibadallah, demikian juga di antara bentuk perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan harapan, menaruh harapan besar, memberikan doa-doa kebaikan untuk mereka, seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Ibnu Abbas. "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Wahai Ibnu Abbas, semoga Allah faqihkan engkau dalam agama ini dan Allah mengajarimu ilmu tafsir. Subhanallah. Doa Nabi alaihi salatu wassalam terkabul. Demikian juga doa yang diberikan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Muawiyah. "Allahumma 'allimu Muawiyah al-kitab wal hisab wa qihil 'adzab." Ya Allah, ajari Muawiyah ilmu kitab dan hisab, dan selamatkan dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk perhatian kepada mereka adalah memberikan harapan-harapan kebaikan untuk mereka. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, Iza ra'aita syab awalu man yansha'u ma ahli sunnah farjuh. Apabila engkau melihat mereka para pemuda, di awal kali mereka tumbuh dan berkembang bersama ahlus sunnah, maka harapkan kebaikan, harapkan keistiqomahan untuk mereka, karena mereka adalah harapan di masa yang akan datang. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang kita sampaikan di atas, semua itu menunjukkan kepada kita betapa besar perhatian Islam, demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam kepada para syabab, kepada para pemuda. Dikarenakan masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, masa muda adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masa muda adalah masa keemasan, masa di mana seorang itu memiliki banyak kekuatan dan kesempatan untuk meraih cita-cita mereka, untuk menggali potensi mereka. Masa yang diapit oleh dua masa kelemahan, itu masa kecil dan masa tua. Allah ingatkan di dalam ayatnya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah menciptakan kalian dari awalnya itu lemah, ini masa kecil. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah jadikan setelah itu masa kuat, itu masa muda. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, kemudian Allah kembalikan dari masa kuat itu kepada masa tua dan masa lemah. Masa muda adalah masa yang diapit oleh masa kelemahan masyarakat muslimin. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan agar kita benar-benar menjaga nikmat yang besar ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan olehmu lima perkara sebelum datang lima perkara yang lainnya. Di antaranya kata Nabi, "Syababaka qabla haramik." Pergunakan, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam juga mengingatkan bahwa nikmat yang besar ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "La tazunu qadamal 'abdi yaumal qiyamah." Tidak akan bergerak dua kaki anak Adam nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat pertanyaan. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wasalam, "An syababihi fima ablagh." Dia akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia usangkan. Oleh karena itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, orang-orang yang benar-benar menjaga waktu mudanya di dalam ketaatan kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka pahala begitu besar bagi mereka yang menjaga waktu mudanya untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara mereka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Syabun nasha'a fi ibadatillah." Seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang di atas peribadahan kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka tentunya setiap kita, setiap orang tua yang mendengarkan hadis di atas, dia akan berpikir dan berusaha agar bagaimana anaknya tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah, bagaimana anaknya memiliki masa depan yang cemerlang, mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, hari di mana kita tidak lagi bisa memberikan perhatian dan bimbingan kepada mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga masyarakat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita, menjaga anak-anak kita, dan melindungi mereka dari segala bentuk kerusakan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga kita semua, keluarga kita, dari segala perkara yang membahayakan mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqa haqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma a'simna minal bid'i wal fitnah wa ahyina 'alal islam was sunnah waj'alna mimman yattabi'u an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fil hayati dunya wahshurna fi zumrati ba'da al-mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.